maaflan denai pinta, pinta. Pake adik mana rua saya untuk denai dan samantaro sadang arek manjalin cinto. Indak mungkin kadenai urai jalan cinto nan cukui lamo. Arek janji nan denai ke cukui kita bakalan sajo. Oi adi, sungguh denai indah bania. Mambari harapan nan indah pasti. Maafkanlah denai untuk rasa nan ditaruhkan. Lupakanlah angan kasih nan hati makareh juo. Manolah kau mungkin denai mandutoi cinto den jalin pare tak kunci. Carilah adik, carilah sayang. Cinto nan lain kak tempe basayang. Tidak mungkin kadenai urai jalan cinto nan cukui lamo. Arek janji nan denai ke cukui kita bakalan sajo. Oi adi, sungguh denai